tolong berikan nasihat kepada santri yang kurang sopan kepada yang lebih tua, seperti nantang gelut. Allahu musta'an. Ya. Ini serius apa enggak ini? Kalau serius enggak boleh, ya kan? Kalau guyonan ya jangan seperti itulah. Karena Nabi SAW bersabda, apa sabda Rasul? Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana wa lam ya'lam li'alimina, yani haqqahu. Bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi yang kecil dari antara kami dan tidak menghormati yang besar. Jadi antum yang kecil-kecil menghormati yang besar-besar, ya. Yang besar-besar menyayangi yang kecil-kecil. Jangan dianggap sepele masalah ini, karena Nabi katakan apa? Laisa minna, bukan dari golongan kami. Ada wa'idun syadid. Kita mungkin kadang kurang memahami, kurang, kata orang, kurang ngeh, ya. Ini laisa minna ini wa'idun syadid, ancaman berat. Kata ulama, suatu lafaz yang dikatakan laisa minna ini dosanya dosa besar. Ya, dosanya dosa besar. Jadi, nah ini harus menjadi manhaj kita dalam muamalah, dalam bergaul, ya. Antum usianya berbeda-beda. Ada yang kecil umurnya, kecil fisiknya. Ya, apalagi seperti itu. Sayangi dia. Jangan digoda, ya, dipermainkan, ya, dan seterusnya. Sandalnya diumpetin misalnya, atau pensilnya diumpetin dan lain-lain, digoda. Jangan. Laisa minna man lam yarham saghirana. Disuruh kesana kemari karena kecil, lemah, ya. Apalagi disuruh jajanin. Kamu punya uang banyak, sini jajan buat. Kalau enggak nanti ada resikonya. Atau yang lain. Enggak boleh, ya kan? Laisa minna man lam yarham saghirana. Bukan dari golongan kami yang tidak menyayangi anak-anak kecil. Begitu pula yang kecil. Jangan karena pemberani, misalnya bagus pemberani, tapi jangan nantang gelut yang lebih besar, lebih tua, enggak boleh. Ya. Apa kata Rasul tadi? Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana. Bukan dari golongan kami yang tidak menghormati yang lebih besar. Jadi antum umurnya berapa? Antum umurnya berapa? Tahu enggak masing-masing? Tahu kan? Yang lain sudah lebih tua, ya hormati. Hormati. Hormati itu bagaimana? Ya manggil yang baik. Ya, jangan tadi apalagi sampai seperti yang disebut dalam pertanyaan. Ya. Jangan menjuluki dengan julukan-julukan yang tidak baik dan seterusnya. Harus menghormati. Ini tuntunan Nabi dalam kita bermuamalah. Kita semua kalau begitu, insya Allah hidup kita enak. Di pondok akan kerasan semua. Tapi kalau hidupnya enggak begini, wah, yang kecil di apa istilahnya, di apa istilahnya, dibully. Yang kecil dibully, ya enggak kerasan. Habis itu minta pulang, enggak mau mondok dia. Kenapa enggak mau mondok itu? Ada yang nakal yang suka membully, ya. Kalau dia akhirnya enggak mondok sekolah di umum, siapa yang dosa? Ya kan? Baik, jadi jangan, ya. Kita harus perhatian dengan hadis Nabi ini. Jangan sampai kita terjatuh dalam ancaman berat. Laisa minna, bukan dari golongan kami.